Robert, bab yang keempat. Fa'ila yaf'alu. Bab yang keempat adalah fa'ila yaf'alu. Itu setelah selesai kita dari bab fa'ala, maka sekarang kita masuk dalam bab fa'ila. Dan sudah kita lewati bahwa fa'ila itu punya dua fi'il mudhari. Ada yaf'alu dan yaf'ilu. Tidak ada di dhamma ainnya. Nah, sekarang fa'ila yaf'alu. Bikasril ain fil madi. Wa fathihah fil mudhari. Dengan dikasroh ain pada madi dan difathah pada mudhari. Kafariha yafrahu. Wa alima ya'lamu. Wa wajila yaujalu. Wa yabisa yaibasu. Wa khofa yakhofu. Wa haba yahabu. Wa qayda yaqyadu. Wa awiro ya'waru. Wa radiya yardha. Wa qawiya yakwa. Wa wajiya yauja. Wa addo ya'addu. Wa amina ya'manu. Wa sahima yas'amu. Wa sodi'a yasda'u. Kalau kita lihat contoh yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, maka kita akan mendapatkan bahwa wazan fa'ila yaf'alu, semua fi'il sahih ada. Semua fi'il sahih masuk dalam bab fa'ila yaf'alu. Misalnya fi'il sahih salim ada. Contohnya apa? Fariha. Fi'il sahih mudha'af ada. Contohnya? Addo. Fi'il sahih mahmuz. Ada contoh? Amina. Semua sahih masuk dalam bab fa'ila. Kita lihat fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Mu'tal misal. Apakah ada? Ada. Contoh? Wajila. Kalau fi'il ajwab, ada? Contoh? Khofa. Kemudian beliau contohkan dua fi'il ajwabnya. Ada yang diubah ainnya, ada yang tidak diubah. Itu tidak apa-apa, itu simai. Ya, sebentar kita lihat. Yang jelas dia kalau dia mutal tengahnya, maka dia fi'il ajwab. Apakah ada fi'il nakis? Dia masuk pada bab fa'ila yaf'alu? Ada. Contoh? Rodiya. Apakah ada fi'il labib? Ada. Labib makrun? Ada. Contoh? Qawiya. Yaqwa. Ada juga labib mafruq. Contoh? Wajia. Berarti bisa kita katakan ini bab fa'ila yaf'alu sama dengan bab fa'ala yaf'ilu. Bab fa'ila yaf'alu sama dengan bab fa'ala yaf'ilu. Dari sisi apa? Yaitu dari sisi semua jenis fi'il sohi atau mutal ada padanya. Ada yang berwazan fa'ila yaf'alu. Dipahami ini? Semua. Iya. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wayati terangkat dulu. Lihat fariha yafrahu tidak ada masalah, alima ya'lamu tidak ada masalah, wajila yaujalu. Kenapa dah hilang? Kenapa dah hilang baunya? Wazannya bukan yaf'ilu. Kan syarat hilang harus apa? Yaf'ilu. Ini yaf'alu. Ya bisa yaibasu dah hilang. Khofa aslinya? Khawifa. Bukan khawafa, fa'ila. Khawfa apa aslinya? Khawifa. Kenapa jadi khawfa? Waw berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif. Ya khawfu aslinya? Ya khawfu. Dipindahkan harokat waw ke mana? Ke sohi, ke kho. Jadinya ya khaufu. Paham gak ini? Setelah itu fathah cocok dengan alif, maka waw diubah menjadi alif. Jadilah ya khaufu. Paham ini? Ini jadinya ya khaufu. Wahaba ya habu. Apa aslinya haba? Hayiba. Ya dia haibah. Ya, tadi khofa, khawifa. Karena beliau ingin mencontohkan sama kita bahwa bisa saja ain asli alif adalah ya, bisa juga asli alif adalah wa. Wow. Paham gak ini? Sama dengan fa'ala. Kola ba'a. Paham kan? Iya. Jadi haba, hayiba. Ya diganti alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Haba. Yahabu aslinya Yahyabu. Sama dengan tadi ceritanya. Ya berharokat sebelumnya huruf sohi sukun. Dipindahkan harokatnya. Jadinya Yahaibu. Fathah cocok dengan alif. Jadilah Yahabu. Goyida yagyadu. Ini tidak diubah padahal ada sebab ilalnya. Ya berharokat sebelumnya fathah. Tapi didengar dari orang Arab mereka tidak ubah. Mau di apa? Kalau orang Arab tidak ubah kita tidak boleh ubah. Tidak boleh kita bikin jalan sendiri. Iya. Ini namanya simai. Didengar dari orang Arab. Demikian boleh amiro ya amaru. Ini menunjukkan wazan fa'ila. Itu tidak semuanya diubah ainnya. Iya. Tidak semua diubah ainnya menjadi a. Alif. Ya, tergantung dari apa yang kita dengar dari orang Arab. Wa rodiya. Apa aslinya rodiya? Apa aslinya rodiya? Sudah aslinya? Tidak. Aslinya wau. Karena kita lihat masdarnya Ridwan. Bukan Ridian. Tapi apa? Ridwan berarti wau. Wau akhirnya. Berarti roti aslinya rotiwa. Paham ini? Ada wau berada terletak setelah kasro. Maka dia diubah menjadi ya. Jadilah rotiya. Paham gak ini? Rotiya. Yardo ikut. Aslinya yardoyu. Setelah diubah tadi menjadi ya dimati. Yardoyu. Ya berharokat sebelumnya apa? Fathah. Maka diubah menjadi alif. Jadilah yardo. Kowiya. Sudah aslinya? Yakwa. Aslinya? Yakwayu. Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Wajia. Yauja. Aslinya yauja? Yaujayu. Ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia diubah menjadi alif. Abdo aslinya Abdo aslinya Adido. Paham ya? Ketemu dua huruf sejenis, keduanya berharokat, maka wajib disatukan. Wajib didogong. Ya, paham ini kan? Abdo. Ya Abdu. Apa aslinya? Ya Abdu. Apa langkahnya? Dipindahkan harokat do di yang pertama ke ain. Jadilah ya abdu. Setelah itu diidogom dot ke dot. Jadilah ya abdu. Amina ya amanu. Aslinya? Sudah aslinya. Saima yas'amu. Sudah asli. Sodi ayasda'u. Sudah asli. Jelas ini? Kemudian kata belum. Wa ya'ti min hadal babil af'al. Ad-dala alal farah. Masya Allah. Artinya bab ini tidak sembarang kata yang masuk. Kata beliau, wayati min hadal bab, datang dari bab ini al-af'al ad-dalah fi'il-fi'il yang menunjukkan alal farah, atas kebahagiaan, wa tawabi'uhu, dan yang ikut dengan kebahagiaan. Artinya namanya bahagia berarti ada sedihnya juga. Maka seluruh kata menunjukkan atas bahagia atau sedih wazannya fa'ilan. Nah, fariha, hazina. Paham gak ini? Fa'ila, masuk dalam bab ini. Masuk juga dalam bab ini. Wal imtila wal khulu. Demikian pula kata menunjukkan atas al imtila, penuh. Wal khulu, kosong. Penuh misalnya kenyang, syabi'an. Kosong misalnya lapar. Apa kalau lapar? Hah? Jauhan maksudnya? Jami'ah. Fi'il kita mau. Fi'il, fi'il. Jami'ah. Anda faham gak ini? Datang dalam bab fa'ila. Wal alwan wal uyub. Demikian pula yang masuk dalam wazan ini adalah al alwan. Warna. Semua warna wazannya fa'ila. Semua warna. Hamiro, baido, sofiro. Ya. Khodiro. Siapa lagi? Semua warna. Semua warna masuk dalam bab fa'ila. Wal uyub. Demikian pula kata menunjukkan atas cacat. Pincang, buta, picok. Paham gak ini? Semua. Yang penting cacat. Yang penting catat, semua masuk dalam bab fa'ila. Ya, bincang bahasa Arabnya apa? Arija. Kalau buta? Amiro. Kalau buta sebelah? Buta dua-dua? Amia. Wazannya semua fa'ila. Paham gak ini? Semua aib. Wal khilq, wal khilqu adh-dhahirah. Demikian pula akhlak. Ya? Atau bisa mereka sebutkan al-khilq adh-dhahirah, maksudnya bukan akhlak, tapi ya kalau akhlak kan al-khuluq. Kalau ini al-khilqu. Penciptaan yang nampak. Maksudnya gimana? Bukan ke kita yang semua dicipta, tapi disebutkan allati tudkar li tahliyatil insan fi al-Ghazali, yang biasa disebutkan sebagai hiasan seorang ketika dia dipuji. Paham gak ini? Misalnya kita katakan mancungnya hidungnya, masya Allah. Paham Ahmad? Panjangnya lehernya. Paham gak ini? Iya. Pokoknya yang biasa disebutkan penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang untuk untuk apa? Memujinya. Kalau kita sebutkan itu untuk memujinya. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Iya. Selesai ini semua kata-katanya. Kemudian setelah itu beliau akan contohkan seluruhnya itu. Kafariha wa toriba. Ini contoh untuk al-farh. Paham gak ini? Ya, wa batiro, wa ashiro, wa gotiba, wa hazina. Ini contoh semua untuk yang pertama. Ad-dal alal farh wa tawabi. Yang menunjukkan atas kebahagiaan dan yang mengikutinya. Yang mengikutinya. Wa kasyabi'a, wa rawiya, wa sakiro. Ini contoh untuk siapa ini? Al-imtila wal qulu. Waka'atisha wa domiha. Waka'atisha wa domiha wa sodia wa hayima. Waka' itu sama. Masih al-kulu wal-imtila. Semuanya itu. Ya. Waka'amiro wa sawida. Ini untuk warna. Waka'amiro wa amisha. Ini untuk aib. Wajahiro. Ini untuk aib. Waka goyida wa haifa wa lamia. Ini untuk al-khilq, al-khilqu adh-dhahirah. Yang disebutkan biasanya ketika dia dipuji. Ketika dia dipuji. Ya, apa maknanya satu-satunya itu? Kalau fariha apa maknanya? Gembira. Fariha, gembira. Ya. Fariha, gembira. Terus setelahnya lagi? Toriba. Apa artinya toriba? Kita lihat toriba supaya ditahu maknanya yang pas dalam bahasa kita. Toriba sama riang, gembira, senang, bahagia. Sama, toriba. Kemudian apa lagi yang kita mau lihat? Batiro. Iya. Kita lihat batiro, apa artinya batiro? Batiro dalam bahasa kita yang fasih, batiro sombong, angkuh. Ada dalam hadis itu al-kibru batrul haqqi wa gumtin nas, menolak kebenaran, sombong. Itu batiro. Kemudian selanjutnya apa? Kata apa itu? Ashiro. Ashiro. Ashiro sama, sombong. Berarti itu sinonimnya semua. Iya. Apalagi setelahnya? Gotiba marah. Hazina sedih. Syabia? Kenyang. Rovia? Rovia? Kenyang, tapi dia kenyang air. Apa berarti itu? Kalau syabia, kenyang makan. Kalau rovia, habis minum, wah Robia. Hah? Oh kembung dah, kayak yang biasa. Kalau kembung penyakit saudara. Berarti kenyang tadi apa bahasa adanya? Kalau kenyang air kembung, kalau kenyang nasi? Hah? Basoro. Hah? Kenyang air kalau Romia. Ya. Yeah. Kemudian sakiro, kalau sakiro? Sakiro? Hmm? Mabuk. Ya karena kenyang. Ya lama, terlalu banyak makan. Iya. Yeah. Mabuk dia. Iya. Yeah. Atisha, kalau atisha? Hah? Haus. Romia? Hah? Haus juga. Betul. Hah? Romia haus juga. Terus, apa lagi itu? Hah? Sodia. Sodia. Apa artinya sodia? Sodia. Kenapa artinya di sini? Karatan. Hah? Oh, salah. Sodia. Sodia kita mau. Sodia. Apa artinya sodia? Tidak ada dia di kamusnya? Kita lihat di kamus lain. Sodia. Sampai dapat. Dan tulis artinya, dicari semua itu. Sodia. Atisya katiron. Lapar sekali, haus sekali. Iya. Jadi dia haus tapi haus sekali. Iya. Hah? Apa? Ah iya, dari tadi kita bilang. Saya kira yang lain. Hah? Apa? Oh, cocok saudara. Iya. Iya, selesai. Terus, apa lagi istilahnya? Hah? Hayima. Hayima. Ah, atsyan syadidul atas. Sama. Dengan arti apa? Sodia. Sangat haus, haus sekali. Iya. Hamiro merah. Sawida hitam. Amiro buta sebelah. Amisha. Amisha pincang ya. Pincang. Hah? Masa pincang. Hmm? Amash. Hah? Apa? Rabun. Rabun? Hmm? Yakin antum? Amisha. Rabun dia bilang. Antum yakin itu? Tidak ji, tidak yakin. Hmm? Soalnya nanti kita mau bawa ke kampung ini, nanti mubar bawa ke pulau Muna, bahaya. Rabun, cocok. Hmm. Amisha yang dikatakan di sini Amisha man du'ba basaru ainihi. Siapa yang lemah pandangan matanya? Nih. Yeah. Kamus yang kita lihat kamus yang berbahasa Arab, kamus yang diterangkan dalam bahasa Arab. Siapa yang lemah pandangannya? Berarti apa itu? Rabun. Hah? Hmm. Baik. Nih. Yeah. Kemudian selanjutnya apa lagi? Hah? Jahiro. Jahiro. Jahiro ata bibni Ahwal. Ya Ajhar. Yaitu dia punya anak yang Ahwal, cacat sama. Jahiro cacat. Nih. Yeah. Terus apa lagi? Setelah itu goyida, ini disebut ini untuk kecantikan. Goyida, kita lihat apa yang mereka terjemahkan goyida. Goyida, ma'il al-unuk, yang panjang lehernya. Karena ciri wanita cantik adalah kalau panjang lehernya. Bukan juga panjang sekali seperti jerapah. Nah itu tidak cantik. Iya. Yang panjang lehernya, itu artinya goyida. Paham, Mas? Kalau Ahmad tidak cantik. Iya, alhamdulillah. Ahmad. Alhamdulillah. Iya. Terus, hayyiba. Sudah tulis tadi? Goyida. Apa ditulis? Panjang lehernya. Terus hayyiba. Apa hayyiba mereka artikan? Hayyiba. Mereka bilang dhammu rabatnuhu wa raqqa khasruhu. Masya Allah. Yang langsing perutnya. Oh, sisi. Ahmad ini. Iya. Itu ciri wanita cantik, Ahmad. Yang disebutkan. Kan tidak mungkin orang puji gundunya leher. Perutnya kan tidak mungkin. Pasti kalau puji apa? Langsingnya. Paham, Ahmad? Iya, alhamdulillah. Apa nama? Terus. Terus lagi. Apa lagi istilahnya? Hah? Lamia. Wah, seperti orang buton ya. Lamia. Dia bilang lamia itu masya Allah. Man kana bi syafatai, siapa yang bibirnya itu samuro. Dia bilang samuro atau sawat bi batinihima yustahsan. Bibirnya itu di dalamnya seperti hitam, merah luarnya. Iya, pokoknya intinya bibirnya cantik, Ahmad. Iya. Ini disebutkan, ini namanya al-khilqu ad-dhahirah. Iya. Yang disebutkan ketika seorang itu dipuji. Asal saya, ini yang biasa. Semua ini masuk. Ya, warna aib, al-khilqu ad-dhahirah, al-farh wal-huzn, al-imtila wal-khulu. Ya, ini semua masuk dalam bab ini. Selain itu ya, selain makna itu. Ya, ini kan yang banyak masuk. Selesai bab yang keempat. Al-babul khamis, bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Kenapa anda fa'ila yaf'ilu? Hah? Apa alasannya? Kenapa langsung fa'ula yaf'ulu? Karena di sini mereka susun sesuai dari kata yang terbanyak. Karena fa'ila yaf'ilu sedikit kata. Sedikit. Maka sekarang bab yang kelima fa'ula yaf'ulu. Dan dia cuma punya satu fi'il mudhari. Yaitu di dhamma saja ainnya. Tidak ada yang lain. Bidhammil ain fihima. Dengan di dhamma ain pada keduanya. Kasyarupa yasyurupu hasuna yahsunu. Wasuma yausumu yamuna yaumunu yaimunu. Asula yasulu laumayal umu. Jaru'a yajru'u. Sarua yasru. Sedikit sekali kata yang masuk di sini. Kalau kita lihat fiil sahih, hanya ada fiil misal sama fiil sahih apa? Salim sama adba. Ada mahmuz. Tidak ada mudhaf. Kemudian kalau kita melihat fiil mu'tal, maka hanya fiil mu'tal apa ini yang masuk? Pertama ada fiil mu'tal misal. Contoh wasuma, yamuna. Paham kan? Kemudian tidak ada fi'il ajwab. Paham ya? Tidak ada fi'il lafid. Yang ada hanya fi'il nakis. Jadi hanya misal sama nakis. Jadi dua-dua. Fi'il sohi hanya salim sama mahmuz. Fi'il mu'tal hanya misal dan nakis. Tidak ada ajwab, tidak ada lafif. Yang berwajan fa'ula yaqulu. Walaupun sebagian ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan ada fi'il ajwab, hanya satu kata. Hanya ada satu kata fi'il ajwab yang masuk dalam bab fa'ula yaqulu, yaitu kata tola yatulu. Kata tola yatulu. Tola asalnya tawulan. Yatulu. Paham gak ini? Itu akan dikatakan nanti insyaAllah. Lihat. Kata beliau rahmatullah ta'ala, walam yarid min hadal babi ya ay, ya il ain. Tidak datang dari bab ini yang ya ainnya. Artinya tidak ada kata wazan fa'ula yang fi'ilnya itu huruf tengahnya adalah ya. Tidak ada. Paham gak ini? Illa kecuali lafdoh. Kecuali satu lafad. Ini membuat kita tenang ini. Artinya kalau antum dapat kata yang ainnya ya, maka tidak akan pernah fa'ula. Kecuali satu kata. Pasti tembakannya antum fa'ala atau apa? Fa'ila. Tidak ada fa'ula kecuali satu kata. Yaitu apa? Hayu'a. Hanya ini saja. Ya? Hayu'a. Apa artinya hayu'a? Soroda hay'ah. Dia menjadi memiliki hay'ah. Bentuk. Ya? Keadaan. Walaya'i. Alam. Tidak pula pernah datang yang ya'lamnya. Dah? Kalau tadi kan. Ainnya ya. Demikian pula tidak yang ya'lamnya. Karena masalahnya bertentangan. Biasanya dhamma cocok dengan siapa? Wow, ini kan fa'ula. Kalau ya, nanti gimana? Jinda datang yang ya'lamnya. Ya, wahuwa mutasorif dalam keadaan dia mutasorif, illa nahuwa. Kecuali satu kata saja, yaitu nahuwa. Nahuwa di sini asalnya adalah nahuya. Nahuya. Tapi ya terletak setelah? Ya terletak setelah? Dhamma, maka diganti menjadi waw, sama dengan rodia tadi. Iya, nahuwa. Makanya jangan sampai nanti katanya ya kecuali ini. Kan begitu? Ini ya. Kecuali ini, minan nuhyah. Minan nuhyah. Nahuwa, nahuwa ini dari kata an-nuhyah bima'na al-aql ulin nuha. Kalau kita bilang orang-orang memiliki apa? Akal. Paham enggak ini? Orang-orang memiliki apa? Akal. Wala mudha'afan illa qalila. Tidak pula datang fi'il berwazan fa'ula kecuali sedikit. Makanya tidak dimasukkan di atas. Tidak ada mudha'af kecuali apa? Sedikit. Ka syarurat. Ka syarur. Musallat ar-ra. Itu pun masalahnya. Ra-nya bisa diharokati dengan tiga. Ini kata ini. Musallat ro. Ro-nya bisa diharokati dengan tiga harokat. Berarti dibaca apa? Syarur, syaror, syarir. Dibaca tiga ro-nya. Walabub. Bidommil ain wa kasriya. Demikian pula kata labub. Bisa didomma ainnya, bisa juga di kasro. Berarti bisa dikata labub. Bisa dibaca labub. Bisa dibaca apa? Labib. Sudah datang dua. Datang dua. Wal mudori. Dan mudorinya adalah talabbu. Bifatil ain la goit. Bifata ainnya. Tidak lain. Seharusnya kalau masuk dalam bapak ulam pasti apa? Talubbu. Paham gak ini? Talu. Talubbu. Sekarang datang dia di fatah. Talabbu. Itu menunjukkan dia yang pastinya adalah labi. Bukan labu. Dipahami ini? Karena kalau dia labib berarti fa'ilah. Kalau dia fa'ilah, fi'il madinya, fi'il mudarinya apa? Ya, alu. Makanya talabbu. Dipahami ini? Talabbu, di fathah. Iya. Wahadal bab, ditambah lagi. Dan bab ini, lil awsaf al-kilkiyah. Untuk sifat-sifat terkait dengan akhlak. Baik buruk. Wahyal latilaha muksun. Tapi dia adalah yang memiliki muksun yang selalu ada pada seorang itu. Ya? Terkait dengan sifat yang sudah tertanam, muks. Sudah tinggal bersamanya. Ya? Ini sifat. Kalau sudah jadi seperti itu, jadi sifatnya, maka boleh diwazankan dengan wazan fa'ula. Paham gak ini? Makanya kata beliau, walaka antuhawwila kulla fi'lin thulatsi ila hadzal bab. Boleh laka, boleh bagi kamu antuhawwila untuk mengubah setiap fi'il thulatsi kepada bab ini. Kepada bab fa'ula, boleh. Untuk apa? Lidalalati ala anna ma'nahu soro kalgozi kalgorizah fi sohibihi. Tapi hati-hati untuk menunjukkan bahwasanya maknanya sudah menjadi sifat bagi pemiliknya. Orang ini tukang makan, boleh. Akala menjadi apa? Akala menjadi akula. Kalau begitu sudah tukang makan itu. Kalau tukang pukul, boleh untuk ubah doroba menjadi doruba. Tukang minum syuriba, syaruba. Tukang tidur nawuma, nawuma. Paham gak ini? Jelas ini? Jelas ini? Boleh, tapi kalau dia sudah jadi apa? Sifat. Karena wazan fa'ula itu sudah menjadi sifat yang laha muktun, yang sudah bersama seorang itu, selalu ada padanya. Ya, kemudian kata beliau, wa rubbama ustu'milat af'alu hadzal babi lit'ajjub. Kadang juga digunakan fi'il bab ini untuk ta'ajjub. Kalau seorang ta'ajjubi sesuatu, kagum terhadap sesuatu, maka boleh dia pakai wazan fa'ula. Tapi ingat, fatansaliku anil hadas. Kalau dia dimaknakan dengan ta'ajjub, berarti pasti hilang kejadiannya. Dia sama dengan makna isim jadinya. Kan karena namanya fi'il berarti kata kerja, ada kejadian, doroba dia telah memukul. Dan kalau untuk ta'ajjub, hilang makna fi'ilnya. Misalnya dia ta'ajjub dengan pukulannya, dia bilang doruba. Masya Allah pukulannya. Ta'ajjub dengan makanannya, akulah. Wah, masya Allah makanannya 264. Paham antum, paham ini? Iya, jelas ini. Bisa. Tapi bukan lagi maknanya kejadian, bukan pekerjaan. Iya, bukan lagi apa? Pekerjaan. Karena maknanya sudah berubah dari makna asli ke makna yang dia berpindah kepadanya. Jelas ini wazan ini? Ini catatan-catatan ini membantu kita untuk menentukan ini kata fa'ul atau bukan. Paham kan? Ini bab fa'ula atau bukan? Alhamdulillah, sisa satu lagi baru kita setelah itu masuk dalam masalah tambih. Karena sebelum masuk bab yang lain ada tambih yang diberikan oleh penulis rahmatullahu taala. Kita acukan subhanallah. Karena itu Ahmad ya.